وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan taufik tersebut kita bisa menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti biasa, ba'dal maghrib, setelah kita menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, kita kembali duduk bermajlis dalam rangka at-tafaqquh fid din dan dalam rangka at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab terusnya taufik dan hidayah kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Dan semoga menjadi sebab keistiqomahan kita di atas dinullah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Baik, kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir, yaitu dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, salah satu ulama tafsir pada abad ini. Jadi pada pertemuan terakhir kita selesai dari pasal yang keempat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Pada pasal yang keempat disebutkan tentang ciri-ciri perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan, untuk dilakukan, baik itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Adapun pasal yang kelima itu sebaliknya. Pada pasal yang kelima ini Ibnul Qayyim rahimahullahu taala hendak menyebutkan sifat-sifat dan ciri-ciri perbuatan yang dilarang. yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun, pasal. Ini panjang ya, sehingga butuh konsentrasi, fokus. Wa kullu fi'lin talaba syari'u tarkahu, dan semua perbuatan yang syariat ini menuntut untuk meninggalkannya, au dhamma fa'ilahu, atau syariat ini mencela pelakunya, au ayyab 'alaihi, atau mencemooh perbuatan tersebut, au makkata fa'ilah, atau membenci pelaku perbuatan tersebut. Ini semua atau perbuatan yang memiliki ciri-ciri seperti ini atau memiliki salah satu ciri dari ciri-ciri ini, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jadi bila disebutkan di dalam Al-Quran ada perbuatan yang syariat menuntut untuk meninggalkannya, tinggalkan ini, ini menunjukkan apa? Perbuatan tersebut terlarang. Bila dalam Al-Quran disebutkan syariat mencela pelaku perbuatan ini, maka menunjukkan perbuatan itu dilarang. Atau syariat mencemooh perbuatan tersebut, ini menunjukkan perbuatan tersebut dilarang. Atau syariat membenci pelaku perbuatan tersebut, yang melakukan seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan, maka menunjukkan perbuatan tersebut terlarang. Baik, kita lanjutkan. Au la'anahu, atau Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat pelaku perbuatan tersebut. Ini pun menunjukkan perbuatan tersebut dilarang. Perbuatan yang pelakunya dilaknat oleh Allah menunjukkan haramnya melakukan perbuatan tersebut. Au nafa mahabbatahu iya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan kecintaan terhadap perbuatan tersebut. Allah tidak mencintai perbuatan ini. Nah, ini menunjukkan apa? Perbuatan tersebut dilarang. Au mahabbata fa'ilihi, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan kecintaannya kepada pelaku perbuatan tersebut. Jadi bila satu ayat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan kecintaan kepada pelaku perbuatan tersebut, ini menunjukkan perbuatan tersebut terlarang. Masih panjang ini ya. Au nafar ridho bih, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan keridhaan terhadap perbuatan tersebut. Allah tidak meridhoi perbuatan tersebut. Ini juga menunjukkan perbuatan tersebut terlarang. Awir ridho an fa'ilihi, atau Allah menafikan ridho terhadap pelaku perbuatan tersebut. Allah tidak meridhoi pelaku perbuatan ini misalnya. Maka ini menunjukkan perbuatan tersebut terlarang karena pelakunya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw syabbaha fa'ilahu bil baha'imi aw syayatin. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan pelaku perbuatan tersebut dengan binatang atau syaitan. Jadi ketika suatu ayat menunjukkan bahwa pelaku perbuatan tersebut itu seperti binatang dan syaitan, ya, pelakunya itu seperti binatang dan syaitan, ini juga menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut karena pelakunya diserupakan dengan binatang atau syaitan. Nanti bisa cari sendiri contohnya ya di dalam Al-Quran. Karena untuk mendatangkan contoh-contoh ini butuh waktu untuk menelitinya. Sedangkan di sini sangat banyak apa yang beliau sampaikan dari ciri-ciri atau tanda-tanda atau sifat-sifat perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian berikutnya au ja'alahu mani'an minal huda. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perbuatan tersebut sebagai penghalang dari petunjuk. Perbuatan ini menghalangi seseorang dari mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan perbuatan tersebut terlarang. Au wasafahu bisu'in au karahatin. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mensifati perbuatan tersebut dengan sifat yang su, dengan sifat yang jelek. Nah, au karahah, atau sifat yang dibenci, sifat yang buruk. Allah mensifati perbuatan ini sifat yang jelek atau buruk. Ini menunjukkan terlarangnya juga sifat terlarangnya juga perbuatan tersebut yang telah disifati oleh Allah dengan sifat su au karaha. Aw ista'adzal anbiya'u minhu au abghaduhu. Atau perbuatan yang para nabi meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan tersebut. Au abghaduhu, atau para nabi membenci perbuatan tersebut. Ini pun adalah perbuatan yang terlarang. Di antara yang menunjukkan perbuatan terlarang, perbuatan tersebut terlarang adalah perbuatan yang para nabi berlindung dari perbuatan tersebut, atau para nabi membenci perbuatan tersebut. Au ju'ila sababan linafil falah. Yang berikutnya, au ju'ila sababan linafil falah. Perbuatan yang dijadikan sebab atau yang menjadi sebab nafil falah, hilangnya atau tidak adanya keberuntungan. Ketika suatu perbuatan itu dijadikan sebab hilangnya keberuntungan, tidak adanya al-falah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mamnu, terlarang, karena dia menjadi sebab kegagalan, sebab ketidakberuntungan. Auli adzabin ajilin au ajilin. Atau perbuatan tersebut menjadi sebab atau dijadikan sebab turunnya azab, baik azab tersebut turun segera, ya, secepatnya di dunia ini atau nanti di akhirat. Ya. Jadi perbuatan yang menyebabkan na'am turunnya azab, ya, cepat atau lambat turunnya azab tersebut, ya, di dunia atau di akhirat, menunjukkan perbuatan tersebut mamnu', terlarang dan haram hukumnya. Kemudian au li dzammin au laumin au dhalalatin au ma'siyatin, atau perbuatan tersebut dijadikan sebab turunnya celaan, celaan atau ejekan, atau menjadi sebab kesesatan, atau menjadi sebab kemaksiatan. Maka sifat atau perbuatan tersebut, ya, yang memiliki sifat-sifat tersebut, ini adalah perbuatan yang terlarang. Itu perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab turunnya celaan, ejekan, atau naam kesesatan atau kemaksiatan, ya. Maka ini menunjukkan perbuatan tersebut terlarang. Aw wasafahu bi khabathin, atau perbuatan tersebut disifati dengan sifat khabath. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati perbuatan dengan sifat khabath, ya, ini menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Nah, kalau ini mungkin mudah contohnya, ya. Nah, baik, apa contohnya? Kisahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-Anbiya, ya, kalau salah. Wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Dan kami selamatkan dia, ya, dari kaum yang naam melakukan pekerjaan khaba'ith, dari kaum yang melakukan perbuatan khabith. Apa yang dilakukan oleh kaum Lut? Homoseks, ya. Nah, baik, ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Ketika Allah mensifati perbuatan tersebut dengan khabath, ya, ini menunjukkan haramnya, nah, perbuatan tersebut. Au rijsin, atau perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan sifat rijs, keji. Ya. Ini pun mudah contohnya. Apa contohnya? Nah, tentang larangan khamar, judi dan seterusnya dalam surat Al-Maidah, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Nah, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan azlam, mengundi nasib dengan anak panah, ya, ini merupakan rijsun. Allah sifatnya dengan rijs, perbuatan keji, ya, perbuatan yang buruk. Min amal syaitan, dan termasuk dari perbuatan syaitan. Nah, jadi perbuatan yang Allah sifatnya dengan rijs, ya, nah, keji, ya, atau buruk, maka naam menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang atau haram. Seperti tadi, minum khamer, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala, ya, ini semua rijs. Ya. Kemudian au najasin, atau Allah Subhanahu wa taala mensifati perbuatan tersebut dengan najis. Ya. Nah, Allah mensifati perbuatan tersebut dengan najis. Ya. Nah, apa contohnya? mungkin bisa ya dengan contoh apa? Nah, innamal musyrikuna najasun. Nah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikun itu najis. Nah, kenapa disifati najis? Karena akidahnya yang kotor. Ya, akidahnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, nah, disebutkan atau disifati dengan najis, najis ya. Menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Ya. Atau contoh yang lain. Au yakunu fisqan au itsman. Atau perbuatan tersebut ya. Naam. Adalah perbuatan yang disebut fasik ya, atau dosa. Disebut kefasikan atau ism, dosa. Seperti apa? Nah, tentang larangan memakan daging yang tidak disembelih dengan nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih wa innahu lafiskun. Ada penyebutan kefasikan di sini. Nah, janganlah kalian memakan dari hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wa innahu lafiskun, karena perbuatan ini adalah kefasikan. Nah, perbuatan yang disifati dengan kefasikan atau dosa ini menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Au sababan li ithmin au rijsin, atau perbuatan yang dijadikan sebab atau yang menjadi sebab dosa ya, perbuatan yang menjadi sebab pelakunya terjatuh ke dalam dosa atau rijs atau perbuatan keji ya. Ini juga menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Kalau tadi perbuatan tersebut disifati dengan sifat rijis, keji, dosa dan seterusnya, nah, ini terlarang. Demikian pula perbuatan yang menjadi sebab pelakunya terjatuh ke dalam, nah, dosa dan kekejian. Nah, menjadi sebab saja, ya, ini sudah termasuk dari perbuatan yang terlarang. Kemudian au la'nin au ghadabin au zawali ni'matin au hululi niqmatin au haddin minal hudud au qaswatin au khizyin au irtihani nafsin ila akhirih. Nah, satu persatu ya. Nah, atau perbuatan tersebut menjadi sebab turunnya laknat. Nah. Atau na'am turunnya ghadab, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Au zawali ni'matin, atau perbuatan tersebut menjadi sebab hilangnya nikmat. Au hululi nikmatin, atau perbuatan tersebut menjadi sebab turunnya niqmah, azab, siksa. Ini semua perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jadi kalau suatu perbuatan itu menjadi sebab turunnya laknat, turunnya amarah, hilangnya nikmat atau turunnya azab, siksa dan seterusnya, ini menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Au haddin minal hudud, atau perbuatan tersebut menjadi sebab na'am berlakunya hukuman had bagi pelaku perbuatan tersebut. Jadi kalau suatu perbuatan disebutkan dalam ayat bahwasanya melakukan perbuatan ini akan mendapatkan hukuman had, maka apa? Ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Nah, kalau ini contohnya mungkin mudah ya. Nah, seperti tentang hukuman had untuk pencuri. Apa ayatnya? Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, pencuri laki dan perempuan, ya, potonglah kedua tangannya. Nah, kalimat tangan kalau dimutlakan itu dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Nah, ya, kalau ini lengan tangan. Kalau ini lengan atas. Ya, kalau dimutlakan tangan itu dari pergelangan sampai ujung jari. Jadi ini potong di cuma ini ya. Dari sini sampai, nah dari sini dipotong. Yang motong siapa? Nah, pemerintah. Nah, penguasa suatu negeri. Nah, baik. Tentunya algojonya penguasa ya, yang motong. Nah, baik. Dan negara yang masih konsisten melakukan hukuman had dan menjadikan negaranya atau menjadikan undang-undang negaranya adalah Al-Quran dan Hadis adalah negeri Saudiyah atau Saudi Arabia, Al-Mamlakah As-Saudiyah. Nah, alhamdulillah ya, bahkan katanya sekarang menerima apa, lowongan kerja jadi algojo ya, benar ya. Nah, insyaallah. Nah, kemudian au qaswatin au khizyin, atau perbuatan tersebut ya, menjadi sebab qaswah ya, menjadi sebab kerasnya hati misalkan. Au khizyin, atau menjadi sebab kehinaan. Ini pun menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang. Au irtihani nafsin, atau perbuatan tersebut menjadi sebab pelakunya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Nah. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap jiwa itu mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Auli adawatillahi au muharabatihi, atau perbuatan tersebut menjadi sebab adawatullah, permusuhan Allah, atau menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memeranginya. Nah, ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Awil istihzabihi wa sukhriyatih, atau perbuatan tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala na'am mengolok-oloknya atau menghinanya. Au ja'alahu sababan linisyanihi lifa'ilihi, atau perbuatan tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan tersebut sebagai sebab yang menjadikan Allah melupakan pelakunya. Jadi kalau suatu perbuatan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melupakan pelakunya di akhirat nanti, nah, tidak memperdulikan atau melupakan pelakunya, maka ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Aw wasafa nafsahu bisabri alaih, atau Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya na'am dengan sabar terhadap perbuatan tersebut. Nah, ini pun menunjukkan perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang. Nah. Awis safi awil hilmi an, atau perbuatan tersebut ya na'am menjadikan sebab Allah subhanahu wa ta'ala berpaling darinya. As-safah anhu itu berpaling maknanya, a'radu an. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya berpaling dari perbuatan tersebut, ya, nah, maka ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Auda'a ila taubati minhu, atau Allah subhanahu wa ta'ala mengajak pelakunya untuk bertaubat dari perbuatan tersebut. Jadi ketika suatu perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak pelaku perbuatan tersebut untuk bertaubat, memerintahkan pelakunya untuk bertaubat, ini menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Awasofa fa'ilahu bi khabathin aw ihtiqarin, atau Allah subhanahu wa ta'ala mensifati pelakunya dengan khabath, keburukan atau kehinaan atau kerendahan. Ketika pelakunya disifati dengan sifat ini, maka menunjukkan perbuatan tersebut terlarang. Aw nasabahu ila syaitan wa tazyinihi, atau Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan perbuatan tersebut kepada syaitan atau rekayasanya atau bisikannya, bisikan syaitan. Ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Au tawalla syaitanu li fa'ilihi. Ada ya-nya enggak di situ? Cetakan lain. Atau Allah atau syaitan senang dengan pelaku perbuatan tersebut. Syaitan condong, cinta, senang kepada pelaku perbuatan tersebut. Ini menunjukkan perbuatan tersebut terlarang. Awasofahu bisifati dhammin, atau yang berikutnya adalah perbuatan yang Allah sifati dengan sifat celaan. Mithlu kaunihi au misli kaunihi zulman au bagian, seperti perbuatan yang disifati dengan sifat kezoliman atau kejahatan. Ketika suatu perbuatan disifati dengan kezoliman atau kejahatan, au udwanan au isman, atau disifati dengan permusuhan atau dosa, ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Au tabarru al anbiya minhu au min fa'ilihi, atau para nabi berlepas diri dari perbuatan tersebut atau dari pelakunya. Ini pun menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Ketika dalam suatu ayat menunjukkan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut para nabi berlepas diri darinya dan dari para pelakunya, ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Aw syakau ilallahi min fa'ilihi, atau perbuatan yang para nabi mengeluhkan kepada Allah dari pelaku perbuatan tersebut. Jadi ketika suatu perbuatan yang para nabi mengeluhkan kepada Allah, mengeluhkan tentang pelaku perbuatan tersebut, ini menunjukkan perbuatan tersebut terlarang. Aw jaharu fa'ilahu bil adawah, atau para nabi terang-terangan menampakkan permusuhan kepada pelakunya, ini pun menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Au nusiba sababan li khaibati fa'ilihi ajilan au ajilan, atau perbuatan tersebut menjadi sebab kegagalan, kegagalan pelakunya, baik cepat atau lambat di dunia ataupun di akhirat, kegagalan di dunia atau kegagalan di akhirat. Aurattaba alaihi hirmanal jannah, atau Allah Subhanahu wa taala na'am menetapkan akibat perbuatan tersebut adalah terharumnya pelakunya dari surga, dari jannah. Jadi ketika suatu ayat menunjukkan bahwasanya pelaku perbuatan tersebut terharumkan dari jannah, ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Awasofa fa'ilahu bi annahu aduwullah, awillah, awillah aduwuh. Atau perbuatan yang Allah mensifati pelakunya itu adalah musuh Allah, atau Allah itu musuhnya. Nah, ini pun menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Panjang sekali ya ikhwah. Antum masih ma'ana? Masih bersama kami? Nah. Baik. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Nah. Au a'lama fa'ilahu biharbin minallahi wa rasulihi, atau Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada pelakunya, Allah mengumumkan perang, perang dari Allah dan Rasulnya. Allah mengumumkan perang kepada pelakunya, ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah haram. Ketika pelakunya diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang berikutnya, au hamala fa'iluhu itsma ghairi, perbuatan yang pelakunya itu menanggung dosa yang lainnya. Perbuatan yang pelakunya menanggung dosa yang lainnya. Auqila fihi, atau perbuatan yang dikatakan padanya, la yambaghi hadza wa la yasluhu. Jadi kalau ada ayat yang maknanya la yambaghi hadza, tidak sepatasnya yang seperti ini, ini menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Wa la yasluhu, atau tidak patut perbuatan ini. Ini menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Au amara bittaqwa inda su'ali anhu. Demikian juga perbuatan yang Allah memerintahkan untuk bertakwa ketika bertanya tentang perbuatan tersebut. Jadi ketika ada yang bertanya tentang suatu perbuatan, suatu amalan, kemudian jawabannya bertakwalah kamu. Bertakwalah kamu. Jangan menanyakan tentang perbuatan tersebut. Ini menunjukkan apa? Terlarangnya perbuatan tersebut. Au amara bi fi'li yudadduhu, atau perbuatan yang Allah memerintahkan untuk melakukan kebalikannya. Untuk melakukan lawannya, misalkan perbuatan tentang bakhil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Untuk dermawan, berinfak, bersedekah dan seterusnya. Ini menunjukkan terlarangnya bakhil, kikir alias apa, pelit. Au hajaru fa'ilahu, atau perbuatan yang Allah memboikot pelakunya. Jadi ketika suatu perbuatan itu diboikot pelakunya, maka ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut, terlarangnya perbuatan tersebut. Aw tala'ana fa'iluhu fil akhirah. Atau yang berikutnya adalah perbuatan yang para pelakunya akan saling melaknat nanti di akhirat. Ya, ini pun menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Aw tabarra'a ba'dhum min ba'd, atau perbuatan yang sebagian mereka berlepas diri dari sebagiannya. Seperti mereka yang menyembah kepada sesembahan selain Allah. Nah, maka sesembahan selain Allah berlepas diri dari mereka, ya. Nah, berlepas diri. Menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Aw sifa fa'iluhu bid-dhalalah, atau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang pelakunya disifati dengan sesat. Nah. Sehingga ketika suatu ayat menunjukkan atau menjelaskan bahwasannya pelaku perbuatan itu adalah sesat, ya, menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Nah. Aw annahu laisa minallahi fi syai', atau perbuatan tersebut disifati dengan laisa minallahi fi syai'. Itu bukan bagian na'am dari Allah sedikit pun, atau dia terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam ayat, ya. Nah, karena lafadznya mirip seperti ini, ya. Nah. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Nah. Wa man yaf'al dhalik falaysa minallahi fi syai'. Nah. Illa an tattaqu minhum tuqah. Nah. Dalam surat Al-Imran, ya. Tidak boleh kaum mukminun menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, sebagai pelindungnya, sebagai pemimpinnya, sebagai teman akrabnya, enggak boleh. Nah. Baik. Min dunil mu'minin, kemudian dia meninggalkan orang-orang yang beriman. Nah. Wa man yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan perbuatan ini, mengangkat orang kafir jadi pimpinan, nah, atau teman akrab dan seterusnya, falaisa minallah fi syai'in, maka dia akan terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali ini bukan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Illa an tattaqu minhum tuqat. Nah, kecuali kalau yang dilakukan itu adalah sebagai siasat, nah, untuk memelihara diri, ya, dari na'am keburukan mereka, dari kejahatan mereka. Aw annahu laisa minar rasuli wa ashabihi. Atau bahwasanya perbuatan tersebut bukan dari na'am rasul dan para sahabatnya. Nah. Rasul dan para sahabatnya berlepas diri. Nah. Tidak mau menolong atau membantu pelaku perbuatan tersebut. Ini menunjukkan perbuatan tersebut juga terlarang. Aw qarana bi muharramin zahiri tahrim fil hukm wal khabaru anhuma bi khabarin wahid. Atau juga perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perbuatan tersebut dengan perkara yang haram. Jadi ketika suatu perbuatan digandengkan dengan sesuatu yang haram, dengan perkara yang haram, yang haramnya itu jelas zahiri tahrim, jelas keharamannya. Nah, maka ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Wal khabaru anhuma bi khabarin wahid, dan mengkhabarkan dua perbuatan tersebut, na'am, dengan satu pengkhabaran. Nah, jadi menggandengkan perbuatan tersebut dengan perbuatan yang jelas keharamannya. Ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Au ja'ala ijtinabahu sababan lil falah. Atau suatu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sikap menjauhi perbuatan tersebut menjadi sebab keberuntungan. Jadi ketika suatu perbuatan menjauhinya itu menjadi sebab keberuntungan, ya, ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Ketika perbuatan tersebut disifati dengan sifat apa? Ketika dijauhi perbuatan tersebut menjadi sebab keberuntungan. Ini menunjukkan juga terlarangnya perbuatan tersebut. Au ja'ala sababan liiqa'il adawati wal baghdha'i bainal muslimin, atau perbuatan yang menjadi sebab munculnya permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Nah, ini pun menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Nah, ketika perbuatan tersebut dijadikan sebab munculnya permusuhan dan kebencian antara kaum muslimin. Au qila li fa'ilihi hal anta muntahin? Yang berikutnya adalah perbuatan yang dikatakan kepada pelakunya, hal anta mintu wa hal anta muntahin. Nah, dalam surat 6 Al-Maidah ada dicontohkan, ya. Bentar. Apa ayatnya? Baik. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Nah, akhir ayatnya apa? Fa hal antum muntahun. Nah, maka tidakkah kamu berhenti dari perbuatan ini? Ketika satu perbuatan diperingatkan untuk berhenti, ya, dari perbuatan tersebut, fahal antum muntahin. Nah, maka apa? Ini menunjukkan haramnya dan terlarangnya perbuatan tersebut. Nah, taib. Nah, masih lumayan panjang sehingga kita adzan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita lanjut, ya. Al-Mu'adzin ya'adzin, tafadhal.